ada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara. Terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertemu semenjak dini. Sehidup semati kian lama kian pasrah ku rasakan jiwa. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di penuh asmara. Bersama dirimu terbebas dari nestapa. Dalam wangi bunga cita-cita dan bahagia. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku tergerak di peluk asmara. Kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku tergerak di peluk asmara. Terlambat aku bertindak, terlambat tak sudah. Menipu sanu barita semudah ku sangka. Yakinan kau cintamu yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti ratu kan melangkah menuju damai jiwa. Cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara. Terlanjur terhenti di jalan yang telah tertemu semenjak ini. Sehidup semati kian lama kian pasrah ku rasakan jiwa. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku tergerak di peluk asmara. Terlambat aku bertindak, terlambat tak sudah. Menipu sanu barita semudah ku sangka. Yakinan kau cintamu yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti ragu kan melangkah. Terlambat sudah, menipu sanubari tak sedar.